Baik, kalau gitu kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah kita di pagi hari ini di Ahad 9 Rajab 1445 Hijriah bertepatan 21 Januari 2024 Masehi. Kembali kita melanjutkan kajian Bahjatu Qulubil Abrar yang kita masih membahas hadis ke-25 yaitu An Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu kama raaitumuni usalli wa idza hadaratis salatu falyu'adhdhin lakum ahadukum waliyummakum akbarukum muttafaqun alaihi. Dari sahabat Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan apabila telah datang waktu salat, hendaknya salah seorang di antara kalian melakukan azan. Dan hendaknya yang mengimami kalian adalah yang paling tua di antara kalian. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini telah kita bahas di pertemuan yang lalu, yang mana Syekh menyatakan bahwa hadis ini terdiri dari tiga kata atau tiga kalimat. Yang beliau telah membahas kalimat kedua dan ketiga. Wa idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum, ini kalimat kedua. Wal ya'ummakum akbarukum, ini kalimat ketiga. Dan ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Maka sekarang beliau membahas kalimat pertama dan sengaja beliau akhirkan karena ini beliau katakan sebagai a'lamuha, yang terbesar dan yang terpenting. Apa kalimat pertama itu yang beliau bahas di terakhir kali, yang beliau akhirkan pembahasannya, yaitu sabda Nabi alaihi salatu wassalam, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kalimat ketiga ini merupakan kalimat pertama pada hadis. Ya. Yang ini kata beliau, wa hadza ta'limun minhu sallallahu alaihi wasallam bil qauli wal fi'li. Ini merupakan bentuk pengajaran dari beliau sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan dan perbuatan. Yang ini beliau sangat besar perhatiannya terhadap para sahabatnya, terhadap umat, terhadap kaum muslimin. Termasuk perhatian beliau adalah beliau sangat memperhatikan pengajaran kepada umat. Pengajaran tentang tauhid, ya, dan bahaya syirik, dan juga tak kalah ketinggalan adalah pengajaran tentang sholat yang ini merupakan ibadah. Salah satu ibadah terbesar, merupakan rukun Islam setelah syahadatain. Ya, maka Nabi alaihi salatu wasalam pun sangat besar perhatiannya untuk memberikan pengajaran kepada para sahabatnya dengan berbagai cara, baik secara ucapan maupun perbuatan. Salah satunya adalah beliau memberikan perintah yang ini bersifat universal, ya, bersifat jami', mencakup. Ya. Beliau katakan, sallu, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sehingga bagaimana cara beliau salat, maka perhatikanlah bagaimana beliau salat. Ya. Untuk tahu tata cara salat yang benar, untuk mengerti bagaimana tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam tentang salat yang benar, maka lihatlah bagaimana salatnya Nabi. Perhatikan semua kala gerak-gerik beliau, ya, perhatikan pula apa yang dibaca oleh beliau, ya, maka itulah salat yang benar, yang sempurna. Nah, dari sinilah kemudian para sahabat pun benar-benar memperhatikan wasiat Nabi ini, sehingga para sahabat sangat memperhatikan salatnya Nabi dengan teliti, detail dan cermat, dan semuanya diriwayatkan kepada kita. Mereka diriwayatkan oleh para sahabat kepada generasi setelahnya secara detail, teliti dan cermat. Tak ada yang ketinggalan sedikit pun, sekecil apapun gerakan sholat itu. Ya, semuanya diriwayatkan kepada generasi setelahnya. Wahada ta'limun minhu sallallahu alaihi wasallam bil qawli wal fi'il. Ini merupakan bentuk pengajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara ucapan dan perbuatan. Kama fa'ala dzalika fil hajj. Ini sebagaimana beliau lakukan pula dalam ibadah haji. Haitsu kana yaqumu bi ada'il manasik. Yaitu ketika beliau menunaikan semua pelaksanaan manasik haji secara sempurna, lengkap. Wa yaqulu linnas, lalu beliau mengatakan kepada umat manusia, khudzu anni manasikakum, ambillah dariku tata cara manasik kalian. Yakni beliau perintahkan pula untuk mengambil tata cara manasik dari beliau. Nah, maka ini suatu bentuk pengajaran dari beliau alaihi salatu wassalam. Sehingga ayol ikhwa rahimani wa rahmakumullah, ini juga menunjukkan kepada kita bahwa ibadah itu tidaklah sah kecuali dengan berdasarkan tuntunan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kita diperintah oleh Allah Ta'ala untuk menegakkan salat dan menunaikan haji, maka tata caranya adalah diterangkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dan kita diperintah untuk menunaikan salat, untuk menunaikan ibadah haji itu sesuai dengan salatnya beliau dan sesuai dengan ibadah haji beliau. Wa hadhihi al-jumlatu ta'ti 'ala jami' ma kana yaf'aluhu wa yaquluhu wa ya'muru bihi fi shalah. Maka kalimat ini, sallu kama ra'aitumuni usalli, itu mencakup semua yang dilakukan, diucapkan dan diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait ibadah salat. Ya. Ini mencakup pula semua yang diperbuat oleh Nabi, atau semua yang diucapkan oleh Nabi, atau semua yang diperintahkan oleh Nabi terkait ibadah salat. Maka kita tiru. Ya. Semua yang datang dari Nabi tersebut, perbuatannya, ucapannya maupun perintahnya. Nah. Wadzalika bi ayastakmilal abdu jami'a syurutis shalah, yaitu yang demikian itu adalah dengan cara seorang hamba menyempurnakan semua syarat-syarat salat. Yang mana syarat-syarat salat itu antara lain taharah, berwudu, atau penggantinya kalau enggak bisa berwudu yaitu tayamum. Ya. Kemudian menutup aurat, kemudian suci, ya, badan, pakaian dan tempat sholatnya, kemudian menghadap kiblat. Ini diantara syarat-syarat sholat harus dia sempurnakan, karena kalau tidak sempurna, tidak terpenuhi syarat-syarat sholat ini, maka sholatnya tidak sah. Nah, thumma yaqumu ila salatihi, lalu dia berdiri untuk menunaikan sholatnya tersebut, wa yastaqbilul qiblah, dan menghadap kiblat, nawiyan as-salatal muayyana biqalbih, dan dia berniat dengan hatinya untuk menunaikan salat tertentu. Nah, imma salat duhur, atau salat asar, atau salat maghrib, atau salat isya, atau salat subuh, atau salat yang lainnya sesuai dengan yang hendak dia tunaikan. Wa yaqulu Allahu akbar, lalu dia mengucapkan Allahu akbar seraya dia mengangkat kedua tangannya. Yang ini disebut sebagai takbiratul ihram. Disebut sebagai takbiratul ihram. Thumma yastaftihu wa yata'awwadhu bima thabata 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min anwa'il istiftahat wa ta'awudzat. Kemudian dia membaca doa istiftah dan membaca ta'awud sesuai dengan riwayat yang sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari berbagai macam bacaan istiftah dan bacaan ta'awud. Silakan dipelajari secara lebih detail tentang macam-macam doa-doa tersebut. Wa yaqra bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia membaca bismillahirrahmanirrahim imma secara sir menurut riwayat atau pendapat yang benar atau secara jahar boleh. Dan itu sesuai dengan yakni ketika dia salat jahriyah boleh dia mensirkannya dan ini menurut merupakan pendapat yang benar. Boleh pula dia menjaharkannya dan itu menurut pendapat sebagian ulama. Thumma yaqra'ul Fatihah. Kemudian dia membaca surat Al-Fatihah. Wa suratan tawilatan fi salatil fajr wa qasiratan fi salatil maghrib. Lalu setelah itu, setelah membaca surat Al-Fatihah yang ini merupakan rukun, apabila ditinggalkan maka salatnya enggak sah. Seorang yang tidak membaca Al-Fatihah dalam salatnya maka salatnya tidak sah. Lalu setelah itu membaca surat yang panjang di surat fajr. Kalau itu surat fajr maka disunahkan membaca surat yang panjang. Wa qasiratan dan membaca surat yang pendek fi salatil maghrib. Di salat maghrib. Demikian sunnahnya. Walaupun boleh membaca surat yang agak pertengahan. Agak sedang di salat maghrib boleh. Wa baina dzalika fi baqiyatis shalawat. Dan di antara keduanya, ya, di salat-salat yang lainnya, di salat duhur, asar ataupun isya, antara salat surat yang panjang dan surat yang pendek, antara itu. Thumma yarka mukabbiran rafi'an yadaihi hathwa mankibaihi fi ruku'ihi. Kemudian dia ruku', ya, dengan seraya dia bertakbir. Mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya tatkala ruku. Ya, wa fi raf'ihi minhu dan demikian pula ketika mengangkat badannya dari ruku itu fi kulli raka'atin wa inda takbiratul ihram. Dan ini berlaku untuk setiap rakaat dan ketika takbiratul ihram yaitu mengangkat tangan dengan cara apa? Sejajar kedua pundaknya, ya. Ini berlaku untuk setiap takbir di semua rakaat. Wa idza qama min at-tashahhud al-awwal ala sahih fi salati ar-ruba'iyyah wa tsulatsiyah. Demikian pula dia mengangkat kedua tangannya ketika dia berdiri dari tasyahud pertama menurut pendapat yang benar. Dalam sholat yang 4 rakaat atau 3 rakaat. Yakni sholat maghrib. Sholat maghrib 3 rakaat. Kalau dia selesai dari tasyahud awal, bangkit ke rakaat ketiga, maka dia mengangkat tangannya dengan cara seperti tadi. Sejajar dengan pundaknya. Atau di sholat zuhur, asar, dan isya. Sholat yang 4 rakaat. Wa yaqulu subhana rabbiyal azim marratan wajibah. Nah, dia dalam rukuknya itu kemudian mengucapkan subhana rabbiyal azim. Ya, subhana rabbiyal azim sekali yang itu wajib. Subhana rabbiyal azim, maha suci Rabbku yang maha agung. Wa aqallul kamal 3 marrat dan minimal ya 3 kali untuk yang sempurna. Supaya sempurna minimal 3 kali. Tapi sekali itu wajib. Ya. Untuk sempurna maka minimalnya adalah kesempurna yang paling minim itu 3 kali. Fa'akthar. Boleh ditambah lebih dari 3. Ya. Kalau 1 maka itulah yang wajib. Kalau ingin sempurna maka tingkat sempurna yang paling minim itu adalah membacanya 3 kali. Boleh pula lebih. Subhana rabbiyal azim boleh dibaca lebih dari 3 kali supaya memperpanjang rukuknya. Wa kadzalika tasbihus sujud. qawlu subhan rabbiyal a'la. Ini berlaku pula dalam tasbihus sujud, yaitu ucapan subhan rabbiyal a'la, maha suci Rabbku yang maha tinggi. Boleh dibaca sekali, itu wajib. Dan untuk supaya sempurna, maka minimal tingkat sempurna yang paling minim adalah 3 kali, dan boleh dibaca lebih. Thumma yarfa' ra'sahu, lalu setelah dia rukuk maka dia mengangkat kepalanya, qailan, dengan mengatakan, baik dia imam maupun munfarid, sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ya. Ketik yang ini disebut sebagai i'tidal. Ya, disebut sebagai i'tidal. Maka dia mengucapkan ini. Ya. Sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Allah Maha mendengar barang siapa yang memujinya. Rabbana walakal hamdu, wahai Rabb kami, dan hanya milik Engkau sajalah alhamdu, segala pujian, hamdan katsira, pujian yang sangat banyak, tayyiban mubarakan fi, yang baik dan dibarakai padanya. Ini diucapkan oleh imam dan munfarid, orang yang sholat sendirian. Wakadzalikal ma'mum, demikian pula ini diucapkan oleh makmum, illa annahu la yaqul sami Allahu liman hamidah, hanya saja dia tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Makmum tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah, tapi langsung rabbana walakal hamdu. Ya, ini menurut salah satu pendapat. Thumma yukabbir wa yasjud ala sab'ati a'dha, lalu setelah selesai dia dari i'tidal ini, dia pun bertakbir. Ya. Dan bertakbir, yakni mengucapkan Allahu Akbar, lalu dia sujud di atas 7 tulang. Al-qadamain, war-rukbatain, wal-kaffain, wal-jabha ma'al-anfi. Yaitu 2 kaki, 2 kakinya harus menempel di bumi. War-rukbatain, 2 lututnya harus menempel di bumi. Wa kaffain, 2 tapak tangannya juga harus menempel di bumi. Dan jabhah, dahinya, bersama hidung. Ini 1 rangkaian. Ya. Maka qadamain 2, rukbatain 2, wal kaffain 2, berarti 6, ditambah 1 jabhah bersama anf, bersama hidung. Sehingga harus 7 tulang ini menempel di bumi, di lantai. Wa yumakkinuha minal ardi, ya, dan benar-benar dia harus tekan, ya, 7 tulang itu di bumi, dia kuatkan, ya, sehingga enggak hanya asal ini aja, tapi benar-benar kuat dia menempelnya di bumi itu. 7 anggota badan tersebut, 7 tulang tersebut harus benar-benar kuat menempel, menekan ke bumi. Wa yujafiha, dan dia melentangkan, dia lebarkan 2 tangannya. Ya, dia lebarkan 2 tangannya. Wala yabsud dhira'aihi in bisata al-kalb, dan tidaklah dia bentangkan, dia tempelkan 2 lengannya seperti anjing yang menempelkan 2 lengannya, tidak. Tapi hanya dia angkat tinggi. Ya, dia angkat dan dia lebarkan, sehingga tidak dia tempelkan 2 lengannya itu ke bumi, tidak. Yang nempel apa? Hanya 2 telapak tangannya. Adapun lengannya itu dia angkat dan dia lebarkan. Dia angkat dan dia lebarkan. Tapi kalau dia tempelkan ke bumi, maka itu menyerupai anjing yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma yarfa mukabbiran, lalu dia bangkit dari sujudnya itu dengan bertakbir, wa yajlis muftarishan jalisan ara rijlihil yusra, dan dia duduk dengan cara duduk iftirash, yaitu dengan duduk di atas kaki kirinya. kikirnya dia duduki, nasiban rijlahul yumna, dan dia tegakkan kaki kanannya. Ya, terbentang ke belakang begitu, dan kakinya tegak. Ya, tapak kakinya tegak. Muwajjihan asabi'aha ilal qiblah, dan jari-jari kakinya dihadapkan ke arah kiblat. Ini yang disebut sebagai apa? Duduk iftirash. Bagaimana duduk iftirash itu? Itu duduk dengan menduduki kaki kirinya, sementara kaki kanannya terbentang begitu dan telapak kakinya tegak. Seraya apa? Kedua atau jari kaki kanannya tadi itu menghadap ke arah kiblat. Inilah yang disebut dengan duduk iftirash. Wassalatu julusuha kulluhu iftirash. Salat, semua duduknya itu iftirash. Semua duduk dalam salat itu adalah dengan cara iftirash, illa fit tasyahudul akhir, kecuali pada tasyahud akhir. Ya, kecuali pada tasyahud akhir. Fa innahu yambaghi lahu ayyatawarraq. Ya, yaitu semestinya dia duduk tawarruk. Sehingga kalau dalam tasyahud akhir, apa maknanya tasyahud akhir? Yaitu pada salat yang memiliki dua tasyahud, tasyahud awal dan tasyahud akhir. Maka di tasyahud awal dia duduk iftirash, di tasyahud akhir dia duduk tawarruk. Ya, ini biasanya berlaku pada salat yang 3 rakaat dan 4 rakaat. Adapun pada salat yang hanya memiliki 1 tasyahud, yaitu pada salat-salat yang 2 rakaat, diantaranya salat fajar dan salat-salat nafilah, itu adalah 2 rakaat. Maka ini hanya memiliki 1 tasyahud saja, sehingga tidak dikatakan ada tasyahud awal dan ada tasyahud akhir, tidak. Maka duduknya bagaimana? Iftirash. Duduknya bagaimana? Iftirash. Dengan cara duduk iftirash. Ini menurut salah satu pendapat dari pendapat para ulama, yang ini insyaallah ta'ala merupakan pendapat yang lebih kuat. Adapun pada tasyahud akhir, yaitu pada salat yang memiliki 2 tasyahud, yaitu pada salat yang 3 rakaat dan 4 rakaat, maka hendaknya dia duduk dengan cara tawarruk pada tasyahud akhirnya. Fayaq'ud 'alal ardi. Bagaimana caranya? Dia duduk di atas bumi dan dia keluarkan kaki kirinya ke arah kanan. Yani dia lipat ke belakang, yang tadinya dia duduki itu dia majukan. Ya, dia majukan sehingga keluar ke arah kanan. Ya. Keluar ke arah kanan. Nah, itulah duduk tawarruk. Ya. Dia duduk tawarruk. Adapun duduk iftirash, duduknya di atas kaki kiri. Tapi kalau duduk tawarruk, duduknya di atas lantai. Ya, sementara kaki kirinya yang tadi dia duduki itu dia majukan ke arah kanan. Ya, dia majukan ke arah kanan dan keluar ke arah kanan tersebut. Ya, itulah duduk tawarruk. Nah, ketika dia duduk di antara 2 sujud tadi, apa yang dia baca? Wa yaqulu baina as-sajdatain, rabbighfirli warhamni wahdini warzuqni wajburni. Rabbighfirli warhamni wahdini warzuqni wajburni. Nah. Ini bacaan ketika di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud. Apa bacanya? Rabbighfirli warhamni wahdini warzuqni wajburni. Boleh pula membaca Rabbighfirli labbighfirli diulang-ulang. Ya. Diulang-ulang sekian kali boleh. Boleh membaca barusan yang kita sebutkan, Rabbighfirli warhamni wahdini warzuqni wajburni. Yang artinya Rabbighfirli, ya Rab, ampunilah aku. Warhamni, rahmatilah aku. Wahdini, berilah hidayah kepadaku. Warzuqni, berilah rizki kepadaku. Wajburni, dan lengkapilah aku. Thumma yasjud ats-tsaniyah kal ula. Lalu dia sujud lagi, ya, sujud kedua dengan tata cara persis seperti sujud yang pertama. Ya. Wa hakadha yaf'al fi kulli raka'atin. Demikian dia perbuat, dia lakukan dalam semua rakaat, yaitu seperti tadi membaca Al-Fatihah, ya, membaca surat, rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud dan sujud lagi. Ya, itu setiap rakaat demikian. Wa 'alaihi ayat ma'inna fi kulli raf'in wa khafdin. Ya. Dan dia wajib untuk selalu tuma'nina di setiap gerakan yang mengangkat, bangkit maupun setiap turun. Jadi misalnya turun ke arah ruku, maka di situ ada tuma'nina. Jangan terburu-buru. Ya. Harus dengan dalam rukunya itu tuma'nina. Ya. Wa ruku'in, wa sujudin, wa qiyamin, wa qu'udin. Dalam semua rukuknya, sujudnya, berdirinya, duduknya, semuanya harus tuma'nina. Sehingga tenang, tidak terburu-buru. Ya, tidak buru-buru. Yang disebutkan oleh sebagian ulama, kadar minimal tuma'nina itu adalah cukup membaca sekali tasbih subhana rabbiyal a'la. Maka ini kadar paling minimal untuk tuma'nina. Kalau digunakan untuk subhan rabbiyal a'la saja tidak cukup, maka itu bukan lagi tuma'nina. Ya. Demikian sebagian ulama menerangkan. Dan tuma'nina ini salah satu rukun salat. Sampai-sampai Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan tidak sah dan memerintahkan orang yang salatnya tidak tuma'nina untuk mengulangi salatnya. Irji fa shalli fa innaka lam tusalli. Kenapa? Karena Nabi melihat orang ini ketika sholat tadi tidak ada tuma'nina padanya. Maka Nabi pun memerintahkan untuk mengulangi sholatnya. Sehingga, ayol ikhwah, yang ini sangat penting untuk diajarkan kepada semua kaum muslimin, ya, terkait dengan gerakan-gerakan sholat dan bacaan-bacaannya. Dan tak kalah penting adalah masalah tuma'nina yang kadang terlewat. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu cepatnya dia sholat sehingga tidak ada tuma'nina. Jika terjadi seperti itu, maka sholatnya tidak sah. Maka sholatnya tidak sah. Dan perlu kita ajarkan kepada kaum muslimin, siapa saja mereka, bahkan terkadang mungkin karib kerabat kita, ya, dia tidak bagus sholatnya, tidak tepat sholatnya. Di antaranya apa yang sering terlewat itu adalah masalah tuma'nina. Ya, sehingga sholatnya tidak ada tuma'nina. Nah, mungkin di ketika berdiri tuma'nina masih. Tapi ketika rukuk, sujud, begitu cepat terburu-buru dia. Termasuk apa? I'tidal. Terkadang langsung belum tegak berdiri dia. Dan belum tuma'nina dia. Tapi sudah keburu turun untuk sujud. Nah, begitu. Belum selesai untuk belum ada tuma'nina dalam sujudnya sudah keburu bangkit untuk duduk. Maka masalah tuma'nina ini adalah sangat penting. Berlaku pada semua. Ketika bergerak, bangkit maupun turun. Dalam rukuk, sujud, berdiri maupun duduk. Itu semua harus ada tuma'nina. Namanya sujud, baik sujud tahiyat maupun duduk. Maupun sujud di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Itu harus ada tuma'nina. Thumma yatashahhad. Ya. Kemudian setelah itu bertasyahud. Kalau itu sudah dua rakaat, imma tasyahud akhir, apa tasyahud yang itu ada salamnya, yang itulah salat fajr atau salat dua rakaat, atau tasyahud awal kalau itu salat tiga rakaat atau empat rakaat dengan membaca attahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, itu bacaan tasyahud awal. Lalu dia berdiri. Ya. dia berdiri kalau memang itu sholat 3 atau 4 rakaat. Ya. Pada rakaat ketiga dan keempat, maka dia hanya membaca Al-Fatihah saja. Dia membaca Al-Fatihah saja, tidak perlu membaca surat setelahnya. Lalu pada tasyahud yang di situ ada salamnya, maka dia membaca At-Tahiyyatulillah tadi itu sama persis. At-Tahiyyatulillah wassalawatu wattayyibat assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian dilanjutkan dengan membaca salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini bacaan salawat. Ini salah satu bacaan salawat. Di sana ada beberapa periwayatan lainnya yang mirip-mirip dengan ini. Boleh dibaca ya, selama itu merupakan riwayat yang sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu selesai membaca At-Tahiyyat dan salawat ini, dilanjutkan dengan doa berlindung dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Boleh pula ada tambahan wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya, ini merupakan berdoa memohon perlindungan dari 4 hal. Ya, sebagian ulama menyatakannya wajib karena Nabi alaihi salatu wasalam berpesan demikian kepada para sahabatnya agar jangan meninggalkan doa ini, dan beliau mengajarkan doa ini kepada para sahabatnya sebagaimana beliau mengajarkan salah satu surat dari Al-Quran kepada para sahabatnya, menunjukkan ini satu hal yang sangat penting dan ditekankan. Lalu boleh dia berdoa dengan doa lainnya selain doa ini, apa yang dia sukai boleh dia berdoa. Dan di situ ada diriwayatkan pula dari Nabi alaihissalatu wassalam beberapa doa setelah tasyahud, karena memang kondisi setelah tasyahud ini merupakan salah satu tempat mustajab doa, yang di mana doa dikabulkan. Ya. Lalu salam. Assalamualaikum ke arah kanan dan ke arah kiri. Ya. Inilah tata cara salat. Lalu wa yadhkurullaha bima warad, berzikir kepada Allah sesuai dengan bacaan-bacaan yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya astaghfirullah, Allahumma antas salam minkas salam. Tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Ya, lalu di antaranya juga membaca subhanallah 33 kali. Ya. Alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar 33 kali. Ya, lalu digenapkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Lalu diikuti dengan membaca ayat kursi dan membaca Qul huwallahu ahad dan al-mu'awwidzatain. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Fajami'ul warid 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam fi sholati, maka semua yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya, min fi'lihi wa qawlihi wa ta'limihi wa irsyadihi, baik perbuatan beliau, ucapan beliau, pengajaran dari beliau dan bimbingan dari beliau, dakhilun fi qawlihi, semuanya masuk dalam hadis ini. Sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Famakana min ajza'iha la yasqut sahwan wala jahlan wala 'amdan qila lahu ruknun, maka bagian-bagian dari salat yang itu tidak gugur karena lupa atau karena tidak tahu, dan tidak pula gugur karena sengaja, ya. Jadi dia enggak boleh gugur, enggak boleh hilang, ya. Baik sengaja maupun karena enggak tahu maupun karena lupa. Ya. Maka bagian sholat yang seperti ini itu disebut rukun. Seperti apa? Takbiratul ihram. Itu rukun. Enggak boleh orang menyatakan, oh, aku lupa takbiratul ihram. Maka enggak sah sholatnya meskipun lupa. Ya. Apalagi sengaja. Atau enggak tahu. Kalau itu harus. Tapi enggak boleh kalau walaupun enggak dikerjakan. Maka sholatnya enggak sah. Harus diulangi. Wa qiraatul Fatihah, demikian pula qiraatul Fatihah. Enggak boleh orang menyatakan, "Oh iya kelewatan tadi, enggak baca Al-Fatihah." Maka ini salatnya tidak sah. Demikian pula tasyahudul akhir. Ya. Tasyahudul akhir ini rukun. Salam di akhir, selesai salat, selesai tasyahud, langsung berdiri, meninggalkan salat. Selesai, selesai. Loh, oh enggak salam. Oh iya, enggak salam. Nah, salatnya enggak sah kamu tadi. Harus ulangi lagi. Wakal qiyam, berdiri, warruku, wassujud, wali'tidal anha. Demikian pula berdiri dalam sholat, ruku, sujud, ini semua rukun. Tidak boleh ditinggalkan. Baik karena sengaja, maupun karena lupa, atau karena tidak tahu. Maka ini semua disebut rukun. Wa makana yasqut sahwan. Adapun bagian dari sholat yang gugur jika lupa, wa yujbiruhu sujudu sahwi, dan boleh ditebus dengan sujud sahwi, kiralah wajib, maka itu disebut wajib. Kata syahudil awal. Kalau lupa, ya enggak mengapa. Tapi kalau sengaja ditinggalkan, enggak boleh. Berdosa dia. Tapi dia lupa. Maka sudah. Karena dia lupa, rakaat kedua langsung berdiri ke rakaat ketiga. Lupa dia. Maka lanjutkan sholatnya. Enggak perlu ngulangi. Lanjutkan. Dan nanti dia di akhir melakukan sujud sahwi. Ya. Wal julus lahu. Duduk untuk tasyahud awal juga. Wa takbirat ghair takbiratul ihram. Demikian pula takbir-takbir lain selain takbiratul ihram. Ini wajib. Kalau ditinggalkan dengan sengaja, berdosa. Dan tidak sah sholatnya. Tapi kalau lupa, maka bisa digantikan dengan sujud sahwi. Demikian pula ucapan sami Allahu liman hamidah. Bagi imam dan makmum dan munfarid. Bagi imam dan orang yang salatnya sendirian. Juga ucapan Rabbana walakal hamdu bagi setiap musalli, semua yang salat ini wajib. Ya. Maka apa, gimana kalau wajib tadi? Tidak boleh ditinggalkan sengaja. Sengaja ditinggalkan tidak boleh. Tapi kalau lupa, maka diganti dengan sujud sahwi. Demikian pula bacaan Subhan Rabbiyal Azim sekali ketika ruku, dan Subhan Rabbiyal A'la sekali ketika sujud, dan ucapan Rabbighfirli di antara duduk di antara dua sujud. Ini semua wajib. Harus dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan dengan sengaja. Namun kalau lupa, maka diganti dengan sujud sahwi. Wa ma siwa dzalika fa innahu min mukammilatiha wa mustahabbatiha. Adapun selain itu, maka selain yang disebutkan tadi, selain rukun dan wajib, maka itu penyempurna dan mustahab. Ya. Penyempurna dan mustahabnya sholat. Terkhusus ruhnya sholat walubbuha dan intinya, yaitu hudurul qalbi fiha, kehadiran qalbu di dalamnya. Harus hadir, tidak hanya gerakan fisik namun hanya hadir pula qalbunya. Wa tadabbur ma yaquluhu min qiraatin, dan mentadabburi qiraahnya, bacaan yang dia ucapkan. Wa dzikir wa doa, demikian pula zikir dan doa yang dia ucapkan dalam semua gerak-gerik salatnya, maka dia hendaknya dia tadabburi itu semua. Dia mengerti, dia fahami. Wa yaf'aluhu min qiyamin wa qu'udin wa ruku'in wa sujud. Demikian pula dia merenungi, mentadabburi perbuatan-perbuatannya. Berdirinya, kenapa ruku, kenapa sujud? Wal khudu lillah wal khusyu' fiha lillah. Demikian pula khusyu' di dalam salat ini juga mustahabbat dan mukammilatus salat. Wa mimma yadkhulu fi dzalik tajannubu ma nahaa anhu ar-rasul fi sholati. Masuk dalam hal ini adalah menjauhi semua yang dilarang oleh Rasul dalam salat, seperti tertawa dalam salat, ya, atau berbicara dan banyak bergerak, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Nah, tanpa ada darurat, ya, tanpa ada darurat ketika dia bergerak itu, maka ini dilarang oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Ya. Maka kita harus perhatikan hal ini. Ya, karena itu bisa membatalkan sholat, tertawa, berbicara, ya. Atau pula apa? Katsratul harakah, berturut-turut tanpa ada darurat. Ya. Sungguhnya sholat tidaklah terwujud illa biwujud syurutiha wa arkaniha wa wajibatiha. Karena memang sholat itu tidak akan terlaksana kecuali jika terpenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya dan kewajiban-kewajibannya, wa intifa mubtilatiha, dan harus tidak ada hal-hal yang membatalkannya. Allati tarji ila amrain, yang mana pembatal salat itu kembali kepada dua hal, imma ikhlalun bilazim au fi'lun mamnu'un fiha. Imma dia ada celah dalam melaksanakan kewajibannya, sesuatu yang harus, imma arkan atau wajibnya ada celah, ada kurang, atau melakukan sesuatu yang terlarang seperti berbicara dalam salat. Nah, maka ini membatalkan salat. Barakallahu fikum. Nah, itulah sekilas tentang pengajaran sholat yang ini sangat penting walaupun ringkas. Ya, terkadang ada di antara saudara-saudara kita yang membutuhkannya karena memang jauhnya dia dari pengajaran Islam, atau dia baru masuk Islam, atau memang selama ini dia berislam namun tidak ada mengajari kepada dia tentang apa itu Islam yang benar. Termasuk tidak ada mengajari dia tentang tata cara sholat. Maka ayol ikhwah, perlu kita untuk mengajarkan kepada mereka tentang tata cara sholat. Atau bahkan tak sedikit dari kaum muslimin yang pada sholatnya masih ada kekurangan, masih ada khalal, sehingga perlu diperbaiki, perlu diluruskan, perlu disempurnakan. Maka kita pun harus pula tampil untuk memberikan pengajaran, memberikan bimbingan dan menunjukkan tuntunan Rasul alaihi salatu wasalam kepadanya tentang tata cara salat, sehingga ibadah salatnya menjadi ibadah yang salat yang diterima, salat yang sah, bahkan menjadi ibadah yang salat yang sempurna. Demikian yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.